dados sababiyahipun kula lan panjenengan supaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kedah ngatos-ngatos dateng sifat wirai menika piyambak. Ya terus kadang wong aku wirai aku moh mangan duitmu. Nah niku mboten sadar ungkapan ngoten niku piyambake membanggakan kewiraiannya lupa bahwa sejatosipun napa sing saged dilakoni piyambake ngati-ngati menghindar saking perkara sak liyane Allah sing teng jero ati niku sakjane nggih pitulunge Allah piyambak niku. Terus akhire lek mboten ngati-ati mboten kelingan nek ngelmu ngamal pengertian tentang wirai ngamal pelaksanaan terhadap wirai niku mboten disadari bahwa itu dari Allah, pada hakikatnya tiang ngeten niki mahjubun bidunian. Tiang niki berarti tesih terhijab dengan dunianya sendiri, masrufun bidakwan, dia sendiri masih diombang-ambingkan oleh pengakuan-pengakuan dan sendiri, sehingga wirai utawi sifat warak engkang dipun miliki menika tasih dianggap iki kekku. Nah, akibat saking sikap engkang mekaten menika wa mirasuhu utawi hasile akibate iku ata'azuzu manjur gumedi terus kebablasan biasanya terus nun sewu ngomongin itu senengane maido wong terus gumedi rumangsa ndeke wis suci dhewe terus sing liyane ndeke dianggap ora suci terus kabeh wong dipaido sak donya ora enek sing bener dicedeki wong ora salat ngono ngalih-ngalih najis niku sikap wirai sing kebablasan lali mboten sadar lek wirai itu sendiri pertolongan dari Allah kepada dia, tapi setelah sampai pada dia terus dicekel diakoni ki wiraiku, akhirnya wirai itu sendiri menjadi hijab sehingga secara tidak tersadari brojol sifat gumedi niku wau. Akibatnya piyambake enggak ada sikap atazus li khalqihi rumangsa luwih gedhe ngungkuli makhluknya Allah liyane wal istighfar lan nganggep luweh agung alamislihi sak dure sepadane dhek padha-padha mbek tunggal sak jamaah rumangsane dhek sing paling wirai sing paling menonjol atubate lek ketepakan dhek dadi imam sedia dina dhek repot enak wong liya ngimami ngono sing ngamuk dunya kiamat. Sing oleh ngimami aku diwirai, sing wirai sak desa ya aku tok. Akibatnya dia menghindari sifat yang melupakan Allah lalu dia berhasil wirai, termasuk berhasil menghindari perkara subhat, berhasil menghindari perkara haram, berhasil, tapi secara tidak sadar dia kebrojolan, tidak bisa mengekang sifat takabur itu sendiri, mergo meneng-meneng yang baik supe dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mula enten pedoman ngeten. Enten pedoman wal aqyas utawi wong sing cerdas, wong sing pinter iku ya tawarrauna padha menghindari sapa wong pinter-pinter menghindari anin anhadzal wara saking iki-iki wirai sing bujuki ngoten niku. Wirai napa nggih istilah. Wirai performance. Wirai penampilan. Pancen secara syariat dia sudah metenteng tenan menyan. Barang sing rada mambu subhat wis moh-moh tenan. Haram sing urung mesti ya kadang-kadang dia wis ngukumi haram. Sake ati-atine, sake wiraine. Ngoten. Tapi ternyata piyambake supe niku wae enek perkara sing luwih haram yen niku takabur sing teng jero ati piyambake klenderan mboten diurusi. Nah, wong sing pinter mboten purun kebujuk wirai sing model ngeten iki, malah wayastaiduna. Lan padha nyuwun pangreksa sapa wong pinter-pinter minhu saking wirai sing model ngeten iki. Mula waman utawi sapa wong iku lam yazdat ora tambah bilmihi kelawan ilmune man wa amalihi lan ngamale man ora tambah ihtiqaron ing ngrumangsani ino linafsihi kedui awak diwini man waftiqaron lan kurumongso butuh ila rabbihi maring pengerane man. Disopo wonge sing tambah ilmune tambah amale kok ora tambah rumangsa ino pada diri sendiri ora nambahi butuh marang pangeran wa tawadduan lan ora nambahi andap asor di kholqihi maring akhlak makhluke pangeran bahwa mongko taiman iku halikun wong sing rusak naudzubillah min dalik. Jadi ngamale tambah ngelmu agamane tambah tapi rasa dia merasa hina tidak tambah, rasa dia bahwa dia malah butuh pertolongan Allah enggak tambah, tawaduknya kepada sesama makhluk tidak tambah, malah dia mencanangkan pokoknya selain golongan kita harus dibunuh dibasmi. Ya ini kesombongan enggak disadari, maka dia itu rusak. Artinya apa? Rusak dari dalam. Secara lahir atributnya mungkin dia lebih soleh, wong nyawang mungkin luwih khusyuk, tapi ternyata teng jero atine digerogoti ketakaburan boten ngerti. Mula fasubhanaman mongko maha suci pangeran qotta'a kang wis mutus. Mutus niku tegese pun wis mutus, enggak masuk, enggak dalam hitungan. Kasiron ing wong akeh minas sholihina saking pira-pira wong kang padha saleh-saleh kabeh bisa lahirin sebab kesolehane sholihin diputus an muslihihin enten malih sing dawuhke mboten muslihin tapi an maslahatihim saking sifat kemaslahatane sholihin. Artosipun karena sikap kesolehan yang sudah menancap dalam hati, walaupun dia sudah tumbuh kesolehan lahir, kesolehan akhlak, dia tidak ngereken kesolehan akhlak ini, bahwa ini kesolehanku, itu enggak. Tapi dia sudah terputus, gak wani ngaku, bergawis, itu gak ego salah, aku gak melu-melu. Gak ketok api, duduk apiku, api ego salah. Aku gak melu-melu. Ini kisah wayah-wayah, moro-moro aku dipedot karo Gusti Allah, deh gak diparingi pitulung iso nglakon gak iso apik aku. Niku lho sing marai kanjeng Nabi saben dalu nangis. Padahal pun dijamin kalih Allah. Ghufira laka ma taqaddama min dzambi. Muhammad, sedherekmu wis dinapura sing wis kliwat-kliwat dosamu lan sing arep teko wis tak ngapura kabeh, gak duwe salah. Justru nanti janji nanti niku kanjeng Nabi malah nangis. Mergo napa niku kan kengriko. Kengriko ta nggih. Kengriko lah sak wae dijuk karo sing duwe lha kok gak duwe. Nek kono sing jukuk sapa sing arep protes? Sinten sing saged menggak? Ya bener saiki aku dijarani Nabi. Karo Allah jadi diangkat Rasulullah. Utusan Allah, sak wayah-wayah SK Rasul kuwi di stempel batal. Terus Abu Jahal, Abu Lahab sing dadi Rasul sing arep protes apa? Lha mboten enten. Lha niku padahal Nabi, lha niku malah terima sak awak-awakan sing saleh cek ukur-ukur ngoten mawon. Ya ta? Kula jenengan iso ngibadah, iso ngerti apik, ngerti halal, jur agek nglakoni sithik-sithik ngoten mawon. Agak kerungu pengajian tasawuf, pengajian si kamu kuru-kuru nganggur uang, wah suka ikhlas uang model ini, terus juga ngantem uang ngalor ngidul, terus awayah-awayah terus dicabut karo Gusti Allah, moro dek Sing enak utuh pilah kaya Kiai Bar Seso sing nate diceritakne niku pira suwe niku jabut ngoten mawon. Wong kesalehan itu sendiri adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Kama qata'a kaya oleh mutusaken sapa Allah sampai wong sing diputus niku mboten ngreken. Kafirane wong akeh minal mufsidina saking pira-pira kang padha gawe rusak kabeh. Bifasadihim sebab perusahaane mufsidin diputus an mujidihim saking pangeran kang mujidaken mufsidin. Begitu pula orang yang rusak-rusak itu walaupun asalnya baik. Mana ora usah ngomong iku jane kok mondok wis suwe lho. Ngono kok ya ngentekno duit masjid. Wane ngono butuh sanggumun nalika dhek dosa ngrusak ngoten iku krana pancen piye kale Allah pas diputus dari kesadaran adanya mujid, kesadaran adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampean nate mireng critane Qarun nggih. Qarun jane duduk raja tapi saking sugih sampai diarani raja Qarun. Sampai saiki diumbal-ambelan ada harta Qarun. Iya pak, niku asale niku tiang marat, yang marat dados pengikut setiane Nabi Musa, dados pengikut setiane Nabi Musa. Wah, bungsong ngeten, rono pun dadi pengikut setiane Nabi Musa merasa ada tempat khusus di sisi Nabi Musa. Ya mbaknya semacam nuntut datang Nabi Musa. Ini Nabi Musa kulon pun dangu jadi santri sampean. Ikut yah mona yah mene niki kulo kok gak panggah marat mon betul cukup cukup kebutuhan kulo. Mbak kulo niki disukani rahasiane asma setunggal mawon sini. Kenyang kanji. Napa istilah? Cara saat ini bintang subuh. Jadi mencilek ini kalau nabi ngurah usah ngomong. Usah Allah ini ngedung menunggui aku yang paling masalah. Tapi ini buatan tak. Kalau kula ini santri kinasih sampean. Kalau kula sugih lah. Sakit kan dia membantu sampean perjuangan sampean. Akhirnya karena banyak nih. Kalau usah Allah harus dicap arep jadi wong ciloko. Usah Allah dituruh. Ya wis turut ana sak. Karena ijazah itu loh, asma itu wahna ini Qarun. Lepas itu akhirnya disukani asma. Sing asma itu lek diwacak nih teng nopo mawon. Nopo mawon diwacak nih karo Qarun ini. Sing asale orang berharga jadi berharga. Sampai digambar nih watu kok diwacak nih asma nih kuiso jadi emas. Watu diwacane niku iso dadi mutiara. Lha pantes terus akhire suguh banget. Wajar niku nggih teng Gusti Allah. Lha kok akhire niku malah bandane niku diwalat mitnah Nabi Musa. Sampai teng nembe salah teng kitab Majalis Susaniyah niku. Sampai suatu ketika krono sakit gregetene Qarun kali Nabi Musa mergo sering ditagih zakat. Niku gregeten. Niku supaya Nabi Musa niku gak dindul karo masyarakat. Qarun niku mbayari wong wedok. Wong wedok dibayari kali Qarun. Kon napa? Zina. Kan zina karo bocah lanang. Lah sing bocah lanang niku dibayari karo Qarun. Sini dibayari kayak zina kayak enak gitu. Udah tahu kan. Sampai akhirnya hamil sampai gak ada anak. Terus pas suatu ketika panjang pun wayahe bayar zakat, Qarun ditagih zakat kali Nabi Musa, sekali utusan Nabi Musa, kandak ini kali Qarun, kandak ini Musa, aku gelem bayar zakat. Tapi, itu dimana, sok tanggal sakmene, nganak no dialog disik karo aku, yang dua panggung, golek Musa menang kita bayar zakat lek Musa kalah moh bayar zakat. Nah, itu pas hari sing ditentukan ini Nabi Musa wis rada kepapat jane donga teng Gusti Allah, ya Allah dos pundi niki wis turu tane dituruti saestu pas nembe badhe melayu acara dialog niku mura enten wong wedok gendong anak koron pun demen wah wong wedok sing dibayari niku wau ajeng nuduh pak aku meteng sampai duwe anak iki Musa sing ngetengi aku. Ternyata bangsa ngertos Nabi Musa ngoten niku. Tiyang putri niki mboten sida muni gak wani muni. Gak wani muni. Malah akhirnya ngomong apa eneke. Nek dhek dibayari karo Karun. Mula lajeng Nabi Musa jengkel. Iki bedane nabi sing dhisik karo nabi ni dhewe niku. Nabi Musa jengkel terus ndonga dumateng Allah. Mugi Karun pun paringi laknat dening Allah, lajeng kalih Allah diparingi ambles sak banda-bandane niku. Nauzubillah. Nabi Nuh niku ngoten, Nabi Nuh niku saking jengkele dakwah 600 tahun oleh wong 12. Nek kiai sak niki nggih ngaji rekaman ngene sing ngrungokno sak buat wong akeh. Omah ada ngulecik disangoni. Nabi Nuh ngaji 600 tahun oleh wong 12 sampai anake dhewe ra ngandel. Karena itu jadi kiai sak niki wis rata tek ana yonine ora patek tirakat. Wong kan Nabi niku ngajak iman wong Thaif niku diantemi watu sampai gocer batu ini malaikat Jibril sampai ngamuk untuk si itu Allah nahdi kaum fa innahum la ya'lamun kiai saiki diantem berkat isik muring-muring mulai pengajian gawani berkat amplope kurang lho sok dundang nem mah ya di nyuntuh ngotong-ngotong itu jadi pun luar biasa pun ngajin Nabi Nuh ngatain nek enten krono jengkele wong didakwai mboten kenging ndonga niku tiyang kafir-kafir niku sampean patene mon ampun sampean keimbon teng bumi niki Gusti. Ora urung wong kafir-kafir niku kok gadah anak turun nggih kafir-kafir. Ndak bumi niki kebeken wong kafir. Mulane terus teko banjir. Lah kanjeng Nabi mboten kersa. Kadung kanjeng Nabi dikai pangkat wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Aku orang utus seliramu Muhammad kejubuh jadi kawalasannya alam kabeh ini. Kanjeng Nabi ini ku ngempet. Mboten kersa. Ndonga sing elek kangge kaum. Mula. Nggih. Nek ajeng niru tindak lampai Rasulullah. Model ngoten niku. Nggih. Abot. Iki sing kathah kula panjenengan. Aku kroso apik sithik. Rumasane liyane elek kabeh. Kayak rasa jadi santri sidik ngono sing tangkuan-tangkuan dianggap wis neraka kowe ora usah rene-rene riyo-riyo barang ngono njaluk ngapura lho tenanan ta ora lho ngapura ngono barang bodho-bodho mbok sing ngajar ngono kowe ketepaan enten wong sadar saurunge poso biyen kerakaro-karan kelakuane bangsa poso gelem melok traweh yo kober ngomong ala trawe biasa wong berbodo diterno lan bali dosa neh. Apa ndek gak dosa jenenge wong nggon dosa. Iku maning ati-ati didurungi kesalehan dening Allah niku aja cepet-cepet diakoni. Nggih niku ndang dibalekne teng Allah aku ora melok duwe kesalehan kuwi sing duwe Gusti Allah aku mung kedunungan. Mula kanjeng Nabi selalu ndonga setiap hari kanjeng Nabi maos istighfar minimal ping 70. Padahal mun dijamin di ngapura dening Allah. Mila pesenipun Syekh Ibnu Athaillah menika dipun dawuhaken fastaiz billah. Pun mboten enten sing kena dinggo piandel lagu-lagulan keselamatan kejauhan namung Allah. Fastaiz mongko nyuwuna perlindungan sira billahi kelawan Gusti Allah. Innahu sak temene Allah, huwa ya Allah, iku as-sami'u zat kang midhanget, al-alimu kang mudhaneni. Qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah, fangzur mongko anen-anena sapa sira. Fahamakallah, muga-muga Gusti Allah paring pemahaman ka ing sira sapa Allah. Gusti Allah paring pemahaman sabila auliyahi ing dalane piro-piro kekasih Gusti Allah. Mana muga-muga paring anugerah sapa Allah. Gak nanti-nanti diwaca man malah bingung. Mana muga-muga paring anugerah sapa Allah alaika ing atase sira. Paring anugerah bimutaba'ati ahibba'ihi kelawan niru, kelawan nirokno, kelawan melu pira-pira kekasih Allah. Diparingi anugerah, diparingi paham hadzal wara'a ing iki sifat wirai sing sejati, sing ora sampai wirai sing dadi hijab. Wirai sing kadang-kadang sifat wirai niku krana dhe nyalon sok lek kiai ku sedo ben sing dadi mursid aku. Mulai saiki aku tak bersikap wirai. Enten lho berarti ge enten. Muga sing saiki imam masjid sing saiki wis rada sepuh men lara-lara ae. Nah, aku tak bersikap wirai mulai saiki ora gelem nglakoni haram, ora gelem nglakoni syubhat sok lek. Kiai sing imami kuwi sedo sok sing diangkat dadi imam ben aku. Wirai wae niku wirai wirai hijat. Nah, nek wiraine para aulia mboten. Wiraine para aulia niku menghindari segala sesuatu selain Allah. Ya, aladzikan zakara kang wis nuturhu ing wirai sapa Syekh Husain radhiyallahu anhu. Ya. Hal kana yasilu fahmuka ila misri hadzan nau' minal wara. Hal kana pengen nggih angel mesti ditakokno hal kana itu berarti ya. Longko wae. Hal kana ana to ana iku yasilu bisa tumeka apa fahmuka pengertian sira ila misri hadzan nau' maring sepadane iki macem minal wara saking wirai. Alataro ana ta ora ningali sapa sira kaulahu ing dawuh Syekh dawuh apa dawuh qadim tahabimul wara'u ilal akhdi minallah wa anillah wal qawlu billah wal amalu lillah wa billah alal bayyinatil wadihah wa basiratil fa'iqah. Jadi puncak notok wira ini wong sing ahli wira ini ku kodintaha teman-teman wis notok tumeka bihin kelawan wong ahli wira ini sing diceritakne Syekh wingi nika bihin kelawan kabeh apa sing wis tumeka notok alwara wirai wirai ilal ahdi maring ngalap. Jadi sampai wirai ini ku sampai pada tingkat al ahdi ngalap minallahi langsung saking Allah wa anillah lan saking kawelasane Allah wal qauli billah lan ngucap bareng-bareng lawan Allah wal amali lillah lan tumandang krana Allah wa billah lan bareng kelawan pitulunge Allah ora mengunen-unen tapi alal bayyinatil wadihah ing atase bayinah bukti al-wadihati kang perdelo wal basiratilan mata hati al-faikoti kang luhur sing blas mboten ngreken mboten ningali sakliyane Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada mongko utawi kiki wirai puncak, wirai puncak sing sampai wis ndek upama nampa ya nampa kok Allah lek weweh ya iki krana Allah sing perintah, bondo sing tak wehna ya sangka Allah, wong sing tak wehe ya kawulane Allah. Upama iki ketok apik iki sakjane ya apik Allah, dadi piye mek blas ora kumanan. ora kumana lan panjenengan ora milik kumana. Wirai sing ngono kuwi wae ada iku waraul abdal. Wiraine pira-pira wali badal. Nek sing ketiban dadi wali, nek sing ora dadi wali minimal wasiddiqin lan wiraine pira-pira wong sing jujur-jujur kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Wa waraul munqatiin. Ora wiraine wong sing kapegotan kabeh. Kapegotan itu terputus jalan menuju Allah. Ala dikang nasa akang cukul apa wirai cukule ansu idzoni saking suudzon. Lah wirai niku wirai berawal dari suudzon. Suudzon. Wong model ngene wis ora iso nyelametno aku. Suudzon. Wa ghalabatil wahmi lan nglindihe kecurigaan. Jadi wirai sing berawal dari kecurigaan, wirai sing berawal dari suudzon, nikulah sing nyebabno wong terputus. Intaha wis rampung. Dawe Syekh Ibnu Athaillah. Wa inna ma uradna ing pestine nekakno sapa ingsun Syekh Ibnu Abbad hadhil ma'aniya ing iki pira-pira pengertian wirai karo tamak. Hauna ing dalam kene-kene bab oleh aku nekakno tak gawe utuh kan memang nukilan to ning nggih diutuhne mergo tatmiman krana nyampurnaaken lil faidati maring faedah al muta'alliqati kan berhubungan dikalami sahib tanwir kelawan dawe Syekh Ibnu Athaillah kang nyusun kitab at-tanwir jasundi mingkau nil wara muqabilan litoma jauh tersebut jauh rupane jauh mingkau nil wara saking anane sifat wirai iku muqabilan bisa nandingi litoma imaring toma. Nah acung diterusnya kedawan keterangan ini mengke terus saya Ibnu Abbad sok tak tambahin neh ninggone jauh singguri wasayati lan bakal teko. Nek pengen roh yo ngajine terus. Wa sayati lan bakal teko apa mazidu bayanin tambahane keterangan fiha ing dalem paejae wirai fi maudin ing dalem panggonan bab ansaba kang luweh patut luweh pantes min hadza tinimbang saking iki bab toma inda qaulihi ana sandinge dawe Syekh Ibnu Athaillah dawuh latamud dayadaka ilal akhdi minal khalaik ila akhirihi latamudda ojo nyelonong apa yaduka tangan siro nyelonong ilal akhdi maring ngalap minal khalaiki saking piro-piro makhluk ila akhirihi temuka maring akhiri dawuh. Nah gue pengen jelas ya pangdur mongko ningalano sapa sirahu ing dawuh fihi ing dalem ru'e fangdur mongko ningalano sapa sira fihi ing dalem dawuh berarti sik teng wingking kapan bo ya sak tutuk niki rekamane sampai pirang kaset ya mbo niki pun intine wangsul dateng awal persoalan terus menawi kita tilik dawuh sing sak derenge derek sak derenge Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken soal napa soal toma iku ngawaken soal nur ya soal taat ya taat sing metu sangka awakmu kuwi aja bunga ya nggih sekalian nggih nggih dadi aja bunga lek ana taat krana taat kuwi metu saka sliramu. Dadi sik lek kuwi duwe penganggep taat ngamal apik iku metu saka sliramu aja bunga. Tapi lek kuwi duwe penganggep Taat kuwi metu saka Allah banjur nemplek ning awakmu. Nah itu bungaw. Nah itulah namanya fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Lajeng niku sedaya anggapan-anggapan ngoten niku. Niku sakjane napa to kok wong niku dikongkon napa mutus ngoten niku kok angel ten napa? Mergo sakjane enten penyakit sangkon jero sing jenenge penyakit tomak niku. Mergo lak aku kok muni aku wis dadi wong apik ngoten. Iku terus kena dinggo agul-agulan ngoten lho. Kalau gampangane aku saiki wis duwe jaket, duwe jas jenenge jas kekiaian. Lah kekiaian kula niki lho niki kena kula nggih narik-narik perhatiane wong. Ngoten. Jadi kula rumangsa lek sifat kekiaian, kesalehan mergo umume kiai niku kan saleh. Niki mengke terus mengko ana pun kula akoni, kula dakwa, kula akoni lek iki kekiaianku. Kesolehanku. Nah, niku mengke terus duwe harapan-harapan kepada selain Allah kena tak ngerangkum-ngerangkum dukungan, perhatian bek menawa tahun 2009 pemilu so aku terus nyalon jadi anggota DPR oleh dukungan ngoten-ngoten niku iso kepikir. Dan niku awalnya saking biji tomat. Lah ngantos dieling ngene iki. Dadi cabang-cabang kehinaan. Cabang-cabang kehinaan itu ngrembaka. Cara saya ini apa? Cara bahasa jane ngrembaka itu berawal dari biji dan benih tomat yang ada pada diri kita sendiri. Jane lek upama mboten wonten tomate ngoten nggih. Nggih, wani lho muni aku gambar duwe ngene wani. Nggih ya. Marane ana tomate niku terus malah selengke. Ngerti selengke? Selengke niku wah enggak digulai bahasa Indonesia ini angel niku selengke. Selengke moro-moro yang itu asalnya anugerah dari Allah mestinya itu alat kendaraan untuk sebosuan kepada Allah salah arah itu dipakai alat untuk ngeruk keuntungan hina duniawi sing akhire sakjane dhewe wis mulya ning krana ana ketamakan keinginan kepada selain Allah maka dia berani menghinakan diri kepada orang yang diharapkan itu termasuk dia menghinakan diri di depan masyarakat walaupun kelihatannya dia lebih mulia tapi sakjane dia kuino berguna apa? Dia paling wedi ditinggal uang dia tak? Dia jamaah jadi imam kan moro-moro makmumnya karek sebaris moro-moro susah pirang-pirang dina oke ada sepuluh yang tinggi ya buat latihan nerak tomak nih gua, moro-moro jing rekaman Mbak Doriatin nggak sih tengok uang lima, nopo ya susah loh. Lek nih buat latihan nerak tomak nih. Lek latihan nerak tomak lah jangan ke senjata wirai sing bener. Ini santai-santai mawon loh. Murah toko ya ben murah jatah ya, ngono gak jane. Tapi ya wah ngel apa enggak? Wah ngel. Sing rekaman kurang ngono terus malah diumumne lewat radio. Ben sing teko akeh. Jane apa perlune ya nek dipikir wis. Wis ben lah, menyang iso nak ketok kono wis ben ngono. Ton. Lah terus e munculnya tomat niku sakjane asale king pundi? Kok uang niku kegeret sampai duwe tomat niku. Niku asale king pundi? Diteruske dawuh Syekh Ibnu Athaillah ma qadaka syai'un misrul wahmi. Ma qada ora bisa nuntun. Nuntun iki ngertos nuntun, geret. Ka ing sira apa syai'un suwiji-wiji misrul wahmi kan kaya oleh nuntun waham. Waham mboten mawon. Mengke waham niku apa? Mengke diterusne. Yen carane ngene iki digawe gak paham sik ben ngenteni ngoten. Niku lek cara teorine Balaghah namine taswiq. Taswiq sing ngrungokno ben bronto. Ben kabeh wong pengen ndang ngoten to nggih. Lah ora ndang didudono ben ngenteni. Al-wahmu niki keterangane al-wahmu utawi sing diarani waham. Waham kuwi amrun adamiyun, perkara sing bangsa ora ana tapi dianggep ana. Tunggale ngeten contone waham niku. Nyapa to yu kowe kok ora gelem melu jamiah tahlil. Napa to yu? Aku isine apa to? Aku lek maca Fatihah iku urung fasah. Kok gek dilokne wong. Nek ditakoki, apa wis yakin lek dilokne wong kuwi apa peristiwa dilokne wong iku wis enek apa durung? Dereng berarti lah ora ana ta. Ora ana tapi dianggep kaya ana. Lah niku jenenge waham. Sampeyan asale teng griya mara dituntun. Niku lek istilah dituntun ora ana perkara sing nuntun awakmu sing mandine tuntunan ngungkuli waham iki gak ana. Kenapa sampean kok kena dituntun cara nek gambare ngono enten nawa sendet terus sampean dituntun dijak teng pasar. Kok omah kok dituntun kok manut men mara gelem budal ning pasar niku sing nuntun sampean apa? Mergo duwe dugaan kok ning pasar aku oleh bati. Pun enten batine. Dereng. Lah kok mbok parani? Mbok menawa lah jeneng mbok menawa niku lah amrun adamiyun, perkara sing ora ana. Tapi karena dianggap ana, iku wis mampu nuntun wong. Ya, ngerti lho ge. Kenapa to? Kuwi kok iso nuwekat men mutih patang puluh dino. Mbok rewane sampai awakmu kuru jegrek niku nyapa? Mergo duwe dugaan lek mari iki kok aku arep sugih dadaan. Duh. Wujude sugih dadaan niku kok enten apa dereng? Ora ana, nggih to? Amrun adam. Tapi kok mbok parani? Kok mbok parani sampai oleh momoro nganggo liwat mutih 40 dino kuwi kok kuat nempet kowe. Kok gelem dituntun merono kuwi. Ini yang nonton siapa? Dugaan. Dugaan. Nah, yang jenenge amrun adamiyun. Waham amrun adamiyun. Wawawutai amrun adamiyun. Iku didul hakikati. Kosok balene hakikat. Al wujudiyati kang bongso nyoto wujudi. Sing jelas. Ono. Nggulah nggih sing saiki lho. Nggih. Sing mengke. Urung ana. Sing urung ana pandah urung ana mbok peksa. Engko ya pandah jenenge engko kuwi ora ana. Mboten. Niku walian kali sing sing waham nika wau. Lah wan nafsu utawi nafsu. Nah, niki persoalane jadi kene iki. Wan nafsu utawi nafsu anaki satu kang isih nakis, isih sudo, isih asal nafsu paling ndek, nafsu amarah iku intia dua utawi tunduke nafsu nakisah ilal umuri maring pira-pira perkara awah niati kang bangsa yaiku nolak marani bangsa panyekro-nyekro. Saat ini wahmiyah sing namung sekedar napa halusinasi napa-napa lek wong sakniki ngarani. Pangento-ngento albatilati kang gampang ilang iku aset duwe banget mining kiat-kiat tinimbang saking tunduke nafsu tunduk ilal haqaiq maring pira-pira hakikat as-sabitati kang wis tetep. Mergo napa? Kenapa to? Nafsu kuwi lek dikongkon napa nguber perkara sing isih kira-kira isih bek menawa sing iku gampang gagal kok semangat banget dibanding karo nguber-nguber perkara sing jelas-jelas tetep napa niku? Ganjaran swarga. Niku lha wis jelas tetep sing dawuh Gusti Allah. Ki Allah niku sing kuwasa lan yang sing sing ga sing cerita iki sing gawe. Lha pun jelas niku. Sing cerita iku sing gawe. Kok ora patek kudu nguber. Tapi lek sing cerita iku duduk sing gawe kok malah sampean semangat. Kan lho Pak. Salah sampean iki pokoke anger sampean rabuk sakmene kintal ya. Per hektare kok metu sakmene. Ngono niku sampean ngetokne biaya nggih tuku rabuk iki semangate ra karuan. Tapi lek dikandani anu lho Pak. Duit sampean niku sak juta niku sampean jariahane kanggo masjid kanggo langgar langsung dadi bangunan swarga sing kurang-kurang triliun regane. Niku ora patek nyantol. Kenapa panjen kula panjenengan rata-rata lan dadi gawane wong nafsune niku nafsu nakisa. Nafsu rendah sing mboten patek paham kali sing bangsa hakoe-hakoe mboten niku. Sebab apa? Li wujud ilmu nasabah. Karena wujud persesuaian baina uma antarane nafsu nakisah karo umurun wahmiyah. Ya tenan barang niku lek ora kecandra, nafsune ijek nakisah isih ndek. Niku lak mboten iso to. Wong ora tok niku lak ya pandha ora tok. Sampeyan ajeng kesah teng Surabaya, mongko awake isih teng Blitar. Napa sampean iso tok Surabaya? Mboten tok ta? Dadi dikangken jenenge Surabaya ajek krungu jenenge tok. Kan tok niku mboten iso, wong pancen ijik urung tok kono. Tapi lek wis duwe pengertian lan wis tau rono niku jenenge tok. Niku jenenge nafsu sampean wis dadi nafsu sing dawa. Mergo iso ngatokno antarane awak sing ning Blitar karo keadaan Surabaya sing adoh niku wis iso tok. Tapi lek sing wong sampean ampun bayana sampean sing setahun ning Surabaya, wong bayana wong sing omahe desa ora tau urus Surabaya, iki dikon mikir dalan tol, kebun binatang, tugu pahlawan, mboten tok. Mergo mboten enten persesuaian. Nek sing nafsu nakisah, nafsu nakisah niku ngertine kan mangan sing ngekeki mbok bapak. Ini sing didelok-delok niku. Nyatane arep iso mangan enak kudu tuku nganggo dhuwit. Dhuwit iku kok nyambut gawe. Nek ngono bisane aku penak kudu nyambut gawe moko penggawean angel. Berarti aku kudu golek gawean. Moko sing duwe penggawean sing iso ngekeki penggawean ana sing iso mutus penggawean. Iku bos-bos sing duwite akeh-akeh kuwi lek ngono aku kudu nyuwun marang sing duwe penggaruan kuwi. Paham. Mulane wong wis tamat kuliah terus krana duwe paham nek bar kuliah engko aku iso dadi ngene dadi ngene dadi ngene akhire nggawa stop map. Ke kantor diparani, ke kantor ditawa petaparani, tibae jawabane tidak ada lowongan. Nggih ta? Nggih, tidak ada lowongan. Akhirnya terus jakete niku sampai lungset. Panas banter bar ditolak saka kantor. Dhe arep ning warung ora duwe duit. Sidare lungguh ning trotoar tuku es gelasan cilik niku duwe kare 500 rupiah. Delala sing dibungkus niku enten suket niku nyelip teng celana ngoten tuh mlaku-mlaku neh ning kantor neh lha arep ning kantor lusuh wong ngono ya ora ditampa kaya lagune Iwan Fals ya sing tau ngrungokno ya sing tua-tua ora paham apa Iwan Fals barang enten lagune niku wong gara-gara waham niku wae mergo banyak kesih napa nafsu nakisah niku enten munasabah jenenge ndak ya sing dipikir ndak ya ya nek sing dik wingi kula aturke lek wong niku alame sik alam nekeran alam layangan niku sing matok ten pikirane ki layangan nekeran bahasane ngoten-ngoten dituku sing bangsa kedudukan kesempatan persaingan antara elit mboten paham. Mboten paham. Tunggal Indonesia ana bocah sak njenengan enggak ada putra nggih. Sing iki umur 5 tahun, 6 tahun sik dolanan mobil-mobilan. Niku delok TV sik diperhatekno nggih mobil-mobilan. Celebang-celebung sing sering diomongne ning omah ya. Bu, lek teng pasar kula sampean tunggak tumbaske mobil-mobilan ya mesti ngoten ta nggih. Nggih. Sebab wis umure mulai umur sekitar 18-an, 20-an. Sing diomongne cewek. Gila. Jadi tiang niku nafsu dene isik nafsu alam mumpul mobilan niku mboten mungkin duwe cita-cita tentang cewek niku mboten mungkin. Terus sing kakane sing wis umur 20 napa surat kok pacare mbuya hebat tenan terus. Lah sing atine sing cuk perempuan apa to Mas? Iki lho to pacar apa untu tas suwe itu demen iki. Nggih. Sing tak cilik dhewe iki kertas sak suwe ora berharga menurut adike sing umur 5 tahun 6 tahun. Tapi bagi sing wong sing wis ngerti soal pacaran, kertas sak suwe sing jenenge surat ucapan selamat ulang tahun untuk dikau sayang. Niku sangat berharga. Mergo nek lafal sayang nek ngono niku wis wah luar biasa. Mergo napa wis alame wis tok ngriku. Tapi sing cah cilik sampean tuh ini ya lho le iki larang banget lho. Alah ora kanggo. Nggih to malah disuwai. Tapi lek sampean tuh kapal-kapalan, mobil-mobil wah sowan nang ngene turu di keloni ali. Nggih, pancen alame lagi alam sak mono. Bagaimana wis sak dhuwure nang bondo wis nyekel. Bolo wis duwe, ngono lak kepengin nguasani. Wis nguasani kok arep leren yo pengin ben kuasane ora leren piye. Ya terus. Nek wis nguasani Indonesia yo pengin sak ASEAN, ASEAN pengin sak Asia. Asia pengin sak dunya. Sak dunya keturutan pengin ben gak mati. Gimana to nggih? Ini ku padahal iku mboten mungkin. Padahal nonton munasabah. Yang niku lek munasabah itu persesuaian suasana. Tapi lah buat ngerti zaman jajal nih, zaman cangkruk, nunggu-nunggu teng terminal. Mergo sing gampang ditekani wong macam-macam ini teng terminal. Kulo nate kok ngoten niku, survei ngoten niku nate. Omong-omongane bakul asongan teng terminal, kalih omong-omongane maklar penumpang. Mengke kalih omong-omongane sopir bis niku tunggal sakingkungan terminal niku dhewe-dhewe obsesine dhewe-dhewe cita-citane dhewe-dhewe padha-padha arep ngadepi riyaya sing asongan arep-arep wis pokoke riyaya mesti rame aku arep dodol tak tambahi modalku ngene-ngene sebab niku sing diomongne sekitar tentang asongannya itu mungkin lek sing maklar penumpang pokoke lek riyaya wis ketelatan kendaraan bengi wong sing arep ngono wis tak regani 3 kali lipat pokoke ngoten iku pikirane. Lah engko lek sing sopir mboten wis pokoke aku wong tu slae muda ya aku kok njaluk bonus THR ning juragan ya kudu muda padahal padha persoalane arep ngadepi riyaya ning krana munasabah beda-beda niki mengke sing diadepi ya beda-beda wahemnya berbeda-beda. Waham sing di dadi pengento-ngentone nafsu nakisah mergo sing disawang lingkungan isik bab dunia terus niku didok no sing bangsa akhirat gak sesuai gak nyantol ngane ratek kudu marani ngoten persoalan ini bu. Apa malah kok terus juga noneh akhirat itu orang penting yang penting yang dua akhirat Gusti Allah orang nyantol mereka mboten-mboten nonton channel yang ini kok gelombangnya orang cocok sama ini radio-radio AM kok ngulai gelombang FM orang nyaut enggak sosas menurut Allah mungkin paling-paling siaran yang ditompok ya siaran AM terus dikengken nyaut tengene frekuensine kepolisian ora nyaut pemuda terus sing diarep-arep dhek pengen kebuka kaya kebukae pesawat TV sing sak gambare jelas suarane jelas ya tapi pesawat sing dhek duwe pesawat radio AM pisan batune mendhet pisan wis cekelek ada potensine wis nayang niku nang radio napa teng TV enek siaran ngono 1 miliar yo saro nang kono nek ngono survei membuktikan ora ro mboten ngerti ora nyantol dimingi-mingi gak tok muga ngerti nek grosok jadi wajar ya, lek kula panjenengan arnya wajar itu kula panjenengan dadi menungso karena latihane sak durunge paham sak durunge sempurna akal niku ngertine nggih dolanan bangsane kesenengan-kesenengan wadak duniawi niki niku bangsa dimingi-mingi bangsa ganjaran akhirat ora patek kudu sing diangen-angen nggih bangsane sing bangsa kepenak-kepenak wadak niki mawon mulane niku sing nuntun kula panjenengan lah Gusti Allah mboten kersa sak jenenge ten iki pengen menungso kon munggah. Mulane dikabari lewat utusane, dikabari. Aja ning kono kuwi tok, iku me apus-apus. Dure nenek. Jadi akhirat. Ngoten niku. Mugi-mugi kalau panjenengan sedaya lek duwe nafsu iso ningkat supaya saged nangkep gelombangi Gusti Allah sing langkung nginjil malih sehingga ngertos kejelasan-kejelasan dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala barakan kullu sahabatu Rasulillah jami'an alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fi ni'mahi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ta'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.